Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Katakan inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, aku dan pengikut-pengikutku. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrikin. Wa antahina min syarhihi wa kadzalika mimma yustafadu minhu ala qawli musannif. Ma hiya al-fawaid ala qawli musannif? Al-awwal, yang pertama, tanbih alal ikhlas, peringatan untuk ikhlas. Karena kebanyakan orang mengajak, ternyata mengajak pada dirinya sendiri, bukan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-basirah min al-fara'id. Basirah ay ilm adalah satu kewajiban dalam dakwah. Tidak bisa dakwah tanpa ilmu. Harus ala basirah. Al-thalith, min dalai husni tauhid, di antara bagusnya tauhid adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala cercaan dan kekurangan. Sebaliknya, jeleknya syirik adalah karena menjatuhkan atau mencerca Allah Subhanahu wa taala karena dianggap sama dengan makhluk atau menganggap makhluk sama dengan Allah. Yang kelima, ibadul muslim 'anil musyrikin la yasiru minhum walau lam yusyrik. Ini faedah penting juga, bahwa hendaklah seorang muslim menjauh dari musyrikin walaupun tidak ikut syirik, tapi jangan bergabung bersama musyrikin. Wa qala Ibnu Qayyim aidan qad qara'na. Ucapan Ibnu Qayyim juga sudah kita baca tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada Rabbmu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah, wajajilhum billati hiya ahsan. Dalil yang pertama dalam ayat ini adalah kalimat sabili rabbik, ajaklah ke jalan Rabbmu. Sama seperti ayat yang sebelumnya, hadihi sabili ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ini mengajak ke jalan Allah, sabili rabbik. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan tiga keadaan manusia yang Allah ajarkan dalam ayat ini, tiga model dakwah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau orang tersebut orang yang memang mencari kebenaran, cinta pada kebenaran, hanya belum tahu, tinggal diberitahu saja. Ini bil hikmah, sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Yang kedua, kalau orang itu sibuk dengan selain hak, padahal kalau dia tahu hak, dia akan terima, tetapi sibuk dengan kebatilan-kebatilan, maka orang ini harus diberi mau'idhatil hasanah. Mahiya at-targhib wat-tarhib, dengan memberikan motivasi agar semangat, dengan kabar gembira bagi mereka yang taat. Dan sebaliknya tarhib, ancaman-ancaman, siapa yang menyelisihinya akan mendapatkan azab, akan mendapatkan kesengsaraan ila akhirnya. Keadaan ketiga, kalau seorang itu penentang kebenaran, berpaling dari kebenaran karena tertutup dengan syubhat yang dia yakini benar padahal syubhat, sehingga dikasih kebenaran menolak karena merasa apa yang mereka pegang pun kebenaran, maka syubhat yang mereka pegang harus dibantah. Jadilhum billati hiya ahsan, bantahlah dengan yang lebih baik. Qala imma an yakuna mu'anidan mu'aridan, kalau dia penentang, kata Ibnu Qayyim, fahada yujadal billati hiya ahsan. Kalau ternyata dibantah syubhat-syubhatnya, sudah jelas kebenaran tetap menolak, maka sudah bukan ranah kita, harus dihukum. Dan itu bukan ranah kita, ranah penguasa. Laporkan pada pihak yang berwajib. Nah, waqala aydan, kita lanjutkan. Berkata juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-farqu baina hubbil imamati wad da'wati ila Allah wa hubbir riyasah wal farqu baina ta'dhimi amri Allah wa nushhi lahu wa ta'dhimi an-nafs was-sa'i fi hadhiha. Ini ucapan Ibnu Qayyim juga rahimahullahu taala. Kata beliau, perbedaannya antara cinta kepemimpinan, ambisi kepemimpinan dengan dakwah kepada Allah, atau hubbur riasah, ambisi kepemimpinan, huwal farq baina ta'dhimi amrillah wa nushhi lahu wa baina ta'dhimi nafsi was-sa'i fi hadhiha. Kata beliau rahimahullah, perbedaan antara seseorang yang berdakwah dan seseorang yang ambisi kepemimpinan, adalah ambisi kepemimpinan, dia pengen diagungkan, pengen dijadikan tokoh, pengen diikuti kata-katanya oleh seluruh manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan ad-da'wah ila Allah, mal farq bainahuma, apa perbedaannya? Di sini disebutkan hubbul imamah fil khair, hubbul imamah wa da'wah ila Allah dengan hubbul riyasah, ada perbedaan. Kalau hubbul imamah, kita diajarkan untuk berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah aku menjadi imamnya orang-orang takwa. Apa maksudnya? Bahwa keluarga kita, istri kita, anak-anak kita orang-orang yang takwa, dan kita yang membimbing mereka. Lil muttaqina imama. Baik. Maka siapa yang ingin berdakwah kepada Allah dengan sungguh-sungguh ikhlas, ingin menjadi imaman fil khair, maka dia harus memberikan modalnya. Apa modalnya? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Baik. Wa ja'alna minhum a'immah, kata Allah, kami jadikan dari mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin yang membimbing manusia, yahduna bi amrina. Kapan mereka dijadikan imam? Lama sabaru, ketika mereka sabar, wa kadu bi ayatina yuqinun, maka seorang yang cinta imamah bil khair wa da'wah ilallah, dia akan berdakwah dengan sabar dan yakin. Yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan berita yang Allah sebutkan dalam Quran, dan berita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Dan sabar menghadapi berbagai macam godaan-godaan dalam dakwah. Baik. Adapun hubri asa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perbedaannya dengan ini adalah apa yang disebutkan dalam ucapan beliau, ta'zimin nafsi was-sa'yi fi hifdhiha atau fi hifdhiha. Pertama, ta'zimun nafsi, ta'zimun nafsi, membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya. Kalian tahu siapa saya? Saya sudah begini, begini, begini, begini. Itu semua habis saya telan. Kitab-kitab itu semua selesai saya baca. Ila akhirih. Kalau ada yang protes, akan ditegur dengan keras. Siapa kamu, siapa saya? Pokoknya bagaimana dirinya diangkat. Dan juga barakallahu fikum, disebutkan Ibnu Qayyim, sa'yi fi hadhiha. Sa'yi berusaha untuk mendapatkan bagian keuntungan pribadi. Supaya saya mendapatkan ini, supaya saya mendapatkan itu. Maka dakwahnya sesungguhnya bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini berarti hubbur riyasah, bukan hubbul imamah fil khair wa da'wah ilallah, sama sekali tidak. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Apalagi ciri-cirinya? Orang yang ternyata dakwahnya bukan kepada Allah tapi kepada dirinya. Satu lagi, at-tasannu. Tasannu, berpura-pura, tidak asli. Tasannu adalah berlagak dia yang paling suci, paling bersih, paling hebat, tapi bukan asli. Dengan bahasa sekarang, pencitraan. Pencitraan, dikesankan bahwa dia begini, dia begini, padahal tidak asli. Ikhwan fillah a'azzakumullah, apalagi cirinya? Lidahnya kelu, tidak bisa menyatakan la adri. Lidahnya kaku, enggak bisa menyatakan saya tidak tahu. Nanti saya akan dijatuhkan. Nanti saya akan dijauhi. Nanti saya akan dikira, dikira, dikira. Kalau memang tidak tahu, katakan tidak tahu. Apa susahnya? Sesungguhnya tidak susah kalimat la adri, kecuali bagi orang-orang yang memang memiliki kesombongan atau hubbur ri'asah, hubbun nafsi dan sejenisnya, sehingga malu untuk menyatakan saya tidak tahu. Wajar-wajar saja seorang manusia menyatakan tidak tahu, wajar saja. Rasulullah SAW, wahyu Rasul, ketika belum datang wahyu, Nabi menyatakan tidak tahu hingga turun wahyu. Nanti besok, kata Nabi, aku akan sampai. Besoknya enggak turun ayat, nanti besok. Ayatnya tidak turun. Ditanya tentang apa? Ditanya tentang ruh. Ternyata ketika turun ayatnya mengatakan qulir ruhu min amri rabbi yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan, ruh urusan Allah. Apa maknanya? Maknanya saya tidak tahu. Ruh urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulir ruh min amri rabbi. Qanibina azaqullah, hati-hati. Calon-calon dai harus belajar menyatakan la adri. Jangan ada gengsi, jangan ada malu, jangan ada sesuatu yang khawatir jatuh kedudukannya atau khawatir hilang bagiannya. daripada kamu menjawab dan salah, itu amanah yang kamu khianati, bahaya sekali. Fa innan nasih lillahi almuhibbu lahu yuhibbu an yuta' rabbuhu fala yu'sa. Karena sesungguhnya seorang nasih lillah, seorang yang benar-benar memberikan nasihat karena Allah, yuhibbu an yuta' rabbuhu, tentunya orang tersebut akan suka kalau Allah ditaati. Bukan suka kalau dirinya yang diikuti ditaati, tapi suka kalau Allah ditaati. Fala yu'sa, dan tidak dimaksiati. Wa an takuna kalimatuhu hiyal 'ulya, dan suka kalau kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Sehingga kalau muridnya menegurnya, "Ustaz, bukankah dalam ayat ini demikian? Bukankah dalam hadis ini demikian?" Dia tidak malu untuk menyatakan, "Kamu benar, saya yang salah." Mengapa? Karena dia suka dengan santri, dengan muridnya yang lebih mementingkan ucapan Allah daripada ucapan dirinya. Maka dia katakan, "Iya, saya salah, kamu benar. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Qala wa an yakuna dinu kulluhu lillah. Orang yang benar-benar nasih lillah akan dia akan suka kalau agama ini kulluhu lillah, kalau agama ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna al ibad mumassilina awamirahu mujtanibina nawahi. Akan suka kalau para hamba ini mumtasilina. Kalau yang sa dan lamnya terbalik, berarti salah cetak. Karena punya saya salah cetak. Mumtasilina awamirah, mempraktekkan perintah-perintahnya. Mujtanibina nawahiyah, dan menjauhi larangan-larangannya. Faqad nasaha Allah fi 'ubudiyyatihi. Orang yang seperti ini berarti dia benar-benar memberikan nasihat karena Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Wa nasih khalqahu aw nasaha khalqahu fi da'wati ila Allah. Berarti dia benar-benar memberikan nasihat dalam dakwah kepada Allah, kepada seluruh makhluk-makhluk. Fahuwa yuhibbul imamah fid din. Orang seperti ini adalah orang yang cinta imamah fid din. Lihat bedanya imamah fid din dan hubur riasah, berbeda. Imamah fid din adalah apa yang kita katakan tadi, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan aku sebagai imamnya orang yang takwa. Artinya pembimbing mereka, mengajarkan ilmu pada mereka, mengarahkan mereka dengan ilmu. Bal yas'al rabbahu an yaj'alahu lil muttaqina imama. Bahkan orang tersebut akan meminta kepada Allah agar menjadikan dirinya sebagai imam bagi orang yang takwa. Yuqtada bihil muqtadun, yang diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya. Kamaqtada huwa bil muttaqin, sebagaimana dirinya pun ikut kepada orang muttaqin yang sebelumnya. Dia diikuti oleh orang yang takwa, dianya pun mengikuti orang yang takwa. Fa idza ahabba hadzal 'abdu da'i ila Allah, jika hamba sang da'i ini yang mengajak kepada Allah ini, ahabba an yakuna fi a'yunin nasi jalilan, kalau si da'i ini ingin menyukai bahwa dirinya di mata manusia tinggi, wa fi qulubihim muhiban, di hati mereka dibesarkan, wa ilaihim habiban, dan kepada mereka dicintai, wa yakuna fihim muta'an, dan dia ingin pula untuk ditaati, likay yatammu bihi, agar mereka semua mengikutinya, wa yaqtafu atharar rasul, dalam mengikuti jejak Rasul di atas tangannya atau melalui tangannya. Lam yadurru dhalika bal yuhmad alaih, yang demikian tidak tercela, tidak membuat madarat, bahkan dipuji. Perhatikan baik-baik perbedaannya antara yang ini atau tasannu dibuat-buat, ta'zimun nafas membesarkan diri, mencari bagian pribadi, dengan berat menyatakan saya tidak tahu sehingga menjawab seenaknya, pokoknya jangan bilang tidak tahu, dengan orang yang berharap kalau dakwahnya diterima, bimbingannya diterima oleh manusia, diikuti, ditaati, dia senang. Mengapa senang? Bukan karena saya punya pengikut banyak, senang karena mereka semua mau beribadah pada Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Apalagi dia ingat pahala. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am. Kalau Allah memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, maka itu sangat tingginya lebih daripada unta merah. Baik. Wajar kalau kemudian setelah baca hadis itu pengin, mudah-mudahan ada orang-orang yang dapat hidayah karena tangan saya, ini karena dakwah saya, mudah-mudahan saya mendapatkan unta merah. Alhamdulillah, mereka mau mengikuti. Ini wajar, barakallahu fikum. Hati-hati, perbedaannya sangat tipis. Jangan sampai kita tercampur antara hubbur ri'asah dengan hubbul imamah fid din wa da'wah ilallah. Qala li'annahu da'in ilallah, karena dia mengajaknya kepada Allah, tidak kepada dirinya. Yuhibu an yuta' wa yu'bad wa yuhad. Dia sangat suka kalau Allah ditaati, Allah diibadahi, Allah yuwahhad diesakan. Fahuwa yuhibbu ma yakunu aunan ala dhalik. Maka dia pun suka apa-apa yang membantu ke arah situ. Musilan ilaih, yang menyampaikan kepadanya. Walihada dhakarallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu alladhina ikhtassahum linafsihi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hamba-hambanya yang Allah khususkan untuk dirinya. Wa asna alaihim, dan Allah puji mereka, Allah sanjung mereka. Fi tanzilihi, di dalam Al-Quran yang diturunkannya. Wa ahsana jaza'ahum yawma liqa'ih, dan memberikan sebaik-baik balasan untuk mereka. Fadakarahumullah bi ahsani a'malihim, Allah sebutkan mereka dengan sebaik-baik amalan mereka. Wa awsafihim, sebaik-baik sifat mereka, yaitu ayatnya, thumma qala, Allah katakan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan mereka dengan sifat yang terbaik, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah. Setelah itu Allah sebutkan, dan mereka-mereka yang berkata, wahai Rabb kami, berikan pada kami istri-istri kami, turunan kami, jadikan mereka sebagai penyejuk hati kami, dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang takwa. Fasa'aluhu an yuqirra a'yunahum bita'ati azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka meminta agar tentram mata-mata mereka dengan ketaatan istri-istrinya, ketaatan keturunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusir qulubahum bittiba'il muttaqin lahum ala ta'atihi wa 'ubudiyyatihi, dan agar menjadikan hati-hati mereka dengan mengikuti orang yang takwa, mereka mengikuti ketaatan kepada Allah dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal imam wal mu'tam mutaawinan, berarti di sini yang mengikuti dan yang diikuti saling bantu membantu atas ketaatan kepada Allah. Ini kalau enggak ada hubur asa, saling bantu membantu. Yang di bawahnya bisa menegur yang di atasnya. apa tidak sebaiknya begini, apa tidak seperti ini ya Ustaz, ila akhir. Dan dia suka kalau ada yang mengkritiknya. Kama qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, akhta'a Umar wa sadaqat imra'ah, wanita itu benar, saya yang salah. Ketika kejadian, seorang wanita menegurnya ketika Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin mengatur dan membatasi mahar, tidak boleh lebih dari sekian. Bangkit seorang wanita tua berkata kepadanya, kunta Umairan wa asbahta Umaran wa sirta Amiran fattaqillah. Engkau dulunya Umar kecil, saya tahu, sekarang jadi Umar besar, kemudian jadi Amir, bertakwalah kepada Allah. Bukankah Allah menyatakan walaupun salah seorang mereka memberikan satu kintar, ihdakunna kintara, satu kintar, satu pikulan. Umar terdiam dan menyatakan sadaqat imra'ah wa akhta'a Umar, benar wanita itu, Umar yang salah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kalau tidak ada hubur ri'asa, justru ta'awun antara dia dan yang di bawahnya, yang mengikuti dan yang diikuti, yang mengikuti dan yang diikuti, saling bantu membantu untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, karena tujuan utamanya mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.